dilawan lah. Tinggal launan ieu na. Ding jidang ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Masa dulu pernah bawa dan beri bahagia, hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Dengan satu rasa dalam satu cinta, sewaktu kita bersama terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta. Namun percayalah, tidak sedikitpun kasihku kepadamu sudah tak berubah. Pasti suatu masa akan bersama lagi. Bila kamu cerita sewaktu kita bersama dulu. Ku semakin